بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ini sudah episode 335 sejak 2 tahun yang lalu, mulai 2020 bulan Maret gitu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, masih diberi keluangan waktu untuk terus mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna al-hadiyata kal-hibati walau tasaddaqa ala ibnihi fahal lahu rujuu' wa jahani sahaha ar-rafi'iyyu fi hadzal babi anna lahu rujuu' fi syarhil kabiri wa sahaha fi syarhis saghiri annahu la yarji' wa bi 'adami rujuu'i jazama fi syarhil kabiri fi babil 'ariyati. وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل فلا رجوع له مع ثواب بخلاف الهبة. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih lanjutan daripada bab hibah, bahwa idza tammal qabdu, kalau serah terimanya sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi'i, Pak Hikmat Kurnia, ahlan. Kalau serah terima barang hibah sudah terjadi, maka pindah kepemilikan. Karena sudah pindah kepemilikan, maka akadnya jadi lazim. Karena akadnya lazim, tidak boleh dibatalkan lagi, tidak boleh ditarik kembali lagi. Kalaupun mau ditarik kembali lagi, ya boleh dengan catatan al-mauhub lahu, orang yang diberi itu yang ngasih lagi. Jadi mulai akad hibah baru lagi. Kalau sudah terjadi serah terima, maka tidak boleh ditarik kembali itu barang yang dihibahkan. Tapi boleh ditarik kembali dengan catatan yang ngasih itu orang tuanya sendiri. Haji Andre punya anak Martini. Haji Andre ngasih mobil ke Martini. Setahun dipakai, 2 tahun dipakai, 3 tahun, tahun ketiga Haji Andre mau narik lagi, mau boleh, boleh. Karena Haji Andre bapaknya. Ibunya boleh, bapaknya boleh, kakeknya boleh, neneknya juga boleh. Itu boleh narik lagi. Jadi itu pengecualian yang dikecualikan oleh teks Nabi Muhammad SAW. Tapi selain orang tua nggak boleh. Nah itu kan hibah. Annal hadiyata kal hibati, hadiah itu sama kayak hibah. Nah, jadi bedanya hibah hadiah dengan sedekah itu di awal kita bahas. Jadi sedekah itu tujuan utamanya adalah talabus sawab min talabus sawab minallah. Jadi ngarep pahala dari Allah, pahala akhirat. Tapi kalau hadiah itu ikraman lil mauhum, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang diberi, itu namanya hadiah. Hukum hadiah sama kayak hibah. Yaitu kalau udah dikasih, nggak bisa dibalik lagi. Tapi bagaimana kalau sedekah? Sedekah itu pemberian yang mengharapkan ridho-Nya Allah, mengharapkan pahala akhirat. Tapi kalau nggak ngarepin pahala akhirat, nggak juga sebagai bentuk penghormatan, ini namanya hibah. Kayak kita ke teman kita kan enggak, hormat ya kagak, kasihan juga enggak, kan begitu. Ngarepin pahala juga ya syukur-syukur dah. Itu kan hibah namanya. Tapi bagaimana kalau sedekah, hibah, hadiah enggak boleh ditarik lagi. Kalau sedekah gimana? Lau tasaddaqa ala ibnihi. Kalau ada orang tua bersedekah kepada anaknya, fahal lahu rujuk, apakah dia boleh narik kembali itu barang yang disedekahkan? Jadi sedekah itu kan identiknya kepada orang yang tidak mampu, yang miskin. Mungkin dia punya anak yang tidak mampu dalam arti penghasilannya ada, cuman tidak mencukupi. Fahal lahu rujuk, apakah boleh kalau dia sedekah kepada anak sendiri, apakah boleh menarik kembali? Wajhani, ada dua pendapat. Sahaha Ar-Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi'i mensahihkan fi hadzal babi, dalam bab ini, maksudnya bab hibah. Kalau disebutin Imam Ar-Rafi'i berarti ini Fathul Aziz, Syarhul Kabir. Fathul Aziz sama Syarhul Kabir dia juga gitu. Sahaha Ar-Rafi'iyyu, Imam Rafi'i mensahihkan fi hadzal babi, dalam bab ini bab hibah. Anna lahu ar-ruju', bahwasanya orang tua boleh narik kembali. Fi syarhil kabir, dalam kitabnya Asyarhul Kabir. Wa sahaha fi syarhil sagir, tapi pensahihan beliau Imam Rafi dalam kitab Syarhul Sagir. Jadi Imam Rafi punya dua syarah dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz itu kitab fikihnya Imam Al-Ghazali, kemudian disyarah oleh Imam Rafi namanya Asyarhul Sagir. Kemudian Imam Rafi'i syarah lagi yang lebih panjang namanya Asyarhul Kabir. Di Syarhul Kabir Imam Rafi'i bilang, boleh itu orang tua ngambil lagi, rujuk lagi. Waalaikumsalam Pak Iwan. Orang tua boleh ngambil lagi itu sedekahnya. Tapi dalam Syarhul Kabir. Kalau dalam Syarhul Sagir, wa sahaha fi Syarhul Sagiri, dalam kitabnya Syarh As-Sagir, Imam Rafi'i justru mensahihkan annahu la yarji, bahwa orang tua enggak boleh narik lagi karena sedekah. Kenapa enggak boleh? Wa bi adami ruju'i, dan ketidakbolehan narik lagi itu sedekah, jazama fi syarhil kabiri, beliau juga jazamkan, kuatkan, Imam Rafi'i menguatkan pendapat enggak boleh narik lagi fi syarhil kabir, dalam kitab Syarhul Kabir. Fi babil ariyah, dalam bab ariyah. Nah, jadi Imam Rafi'i dalam Syarhul Kabir punya dua pendapat yang berbeda soal apakah boleh sedekah ditarik lagi. Katanya boleh ditarik lagi walaupun itu sedekah dari orang tua kepada anak, itu dalam bab hibah. Tapi dalam bab ariyah enggak boleh ditarik lagi. Ka'annal farqa, seakan-akan kayaknya sih bedanya begitu ya. Perbedaan antara hibah dengan sedekah. Kenapa kalau apa namanya, kalau kita make bi'adami rujuk gitu, enggak boleh narik kembali. Kenapa hibah boleh tarik kembali, kenapa sedekah enggak boleh? Ka'annal farqa, seakan kayaknya sih perbedaannya gitu. Kata Imam, ini Imam Taqiyuddin Al-Lisi, kalau make ka'anna itu berarti tidak yakin nih. Karena ka'anna itu sigah itu tashbih. Annal maqsuda minas sadaqah, bahwasanya maksud dan tujuan daripada sadaqah, sawabul akhirati, yaitu pahala akhirat. Waqad hasal, dan telah terjadi pahala akhirat ketika sudah serah terima sedekah. Fala ruju'a, maka tidak boleh narik lagi itu sedekah, lahu ma'as sawab, sedangkan sawabnya, pahalanya sudah ia dapatkan. Bikhirafil hibah, berbeda dengan hibah. Walaukah, kalau hibah kan tujuannya emang bukan sawabul akhir. Dia tujuannya bukan sawabul akhir, dia juga bukan ikraman. Dia ngasih aja. Namanya orang ngasih kan begitu. Walaukana lahu ala waladihi dainun. Jadi ini Imam Ar-Rafi'i tiga pendapat. Dua pendapat melarang rujuk, tapi satu pendapat membolehkan rujuk. Nah, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni langsung dijelasin wa ka'annal farqa. Jadi seakan-akan beliau mengamini pendapat Imam Ar-Rafi'i yang mana tidak boleh rujuk. Kemudian dijelaskan tuh ka'annal farqa, bedanya antara hibah dengan sedekah, bahwa maksud daripada sedekah adalah meraih pahala. Dan itu udah didapetin. Kalau udah dapet ya jangan balik lagi. Kalau udah didapetin kemudian dia narik lagi, ya pahalanya jadi batal lagi kan begitu. Walau kana lahu ala waladihi dainun. Waduh. Kalau seandainya lahu ala waladihi dainun, gimana tuh artinya tuh? Kalau seandainya anaknya punya utang kepada dia, bapaknya nih, Haji Andre, ngutangin ke Martini. Martin datang ke Haji Andre, bapaknya tuh Haji Andre. Pak Haji, Pak, minjem duit gitu. Buat apa? Oh, ini mau bikin kamar. Berapa? 20 juta misalnya. Jadi anaknya si Martini minjem duit sama bapaknya nih Haji Andre 20 juta. Walau kana lahu ala waladihi dainun, kalau seandainya dia punya hutang, maksudnya dia punya piutang yang wajib dibayar oleh anaknya 20 juta itu, fa'abra'ahu, kemudian dibebasin. Haji Andre bebasin tuh hutangnya Martini. Fahallahu ayyarja'ah. Apakah kemudian dia boleh balik lagi? Martini mau bayar. Pak, ini kira-kira utang 20 juta. Bayar apa enggak? Ya bayar lah. Gitu. Lalu besokannya dia telepon Martini. Martini, utang 20 juta udah enggak usah dibayar. Gitu. Dibebasin tuh. Dibebasin, Pak. Iya, dibebasin. Ikhlas enggak? Ikhlas gitu. Sama anak sendiri mah ikhlas kan. Gitu. Akhirnya enggak jadi bayar utang Martini. 2 bulan, 3 bulan. Haji Andre nelpon lagi, Martini, itu utang lu 20 juta, bayar. Dia minta balik lagi katanya. Namanya orang pikun kan begitu. Dia minta lagi, fahallahu ayyarji, apakah boleh itu orang tuanya narik lagi, artinya minta nagih lagi. Qala Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi mengatakan, in kulna innal ibra'at tamlikun raja. Kalau kita katakan membebaskan hutang adalah memberikan kepemilikan hutang tersebut kepada orang lain, kepada orang yang berhutang. Artinya kan Haji Andre punya 20 juta di uangnya Martini. Kalau dibebaskan, apakah pembebasan itu artinya memberikan kepemilikan 20 juta kepada Martini? Atau ibro itu adalah pengguguran kewajiban? Gitu. Ngasih kepemilikan apa pengguguran kewajiban? Itu yang dari dulu kan ulama Syafi'i juga berselisih. Kalau saya sih ngelihatnya yang namanya ibro itu pengguguran. Tapi sebagian memang banyak yang mengatakan tamlik. Maka kalau tamlik konsekuensinya juga harus ngomong. Kalau iskot itu kan gak perlu ngomong. Artinya gak perlu ngomong gue bebas. Iskot ya udah. Udahlah. Enggak usah bayar dong. Nah, jadi in kunna, kalau kita katakan innal ibra'at tamlik, kalau kita katakan pembebasan hutang itu adalah pemberian kepemilikan hutang tersebut kepada si orang yang hutang roja, maka boleh dia narik lagi gitu. Enggak, itu 20 juta gua tagih lagi, boleh. Karena kita katakan yang namanya ibro itu pembebasan hutang itu artinya memberikan kepemilikan. Kalau memberikan kepemilikan kan sama kayak hibah, maka boleh narik lagi. Wa in kunna isqat. Tapi kalau kita bilang isqat, bahwa yang namanya pembebasan hutang itu isqat, ada pengguguran kewajiban. Kenapa pengguguran kewajiban bukan memindahkan kepemilikan? Karena kepemilikannya itu udah pindah dengan utang. Kan ya, akad kita itu, orang yang berhutang itu memindahkan kepemilikan barang tersebut, uang tersebut kepada orang yang berhutang dalam jangka tempo waktu tertentu. Itu udah pindah milik. Karena udah pindah milik, itu orang yang hutang boleh ngapa-ngapain itu duit. Kan gitu. Cuman kan dia punya kewajiban balikin dengan nilai yang semisal. Jadi kalau saya sih bilangnya isqat itu ibro. Kenapa? Karena kepemilikan sudah pindah bukan dengan ibro, tapi dengan utang itu sendiri sudah memindahkan kepemilikan. Wa in kunna isqatun, kalau kita katakan isqat fala yarji, maka enggak boleh narik lagi, karena itu pengguguran kewajiban, nggak bisa ditarik-tarik. Fala enggak bisa diambil lagi. Qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, yan bagi mestinya, seyogyanya, yan bagi itu seharusnya. Yan bagi itu seyogyanya, seyogyanya seharusnya. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, yan bagi alla yarji'a ala takdiraini, kata Imam Nawawi, mestinya mah enggak usah enggak boleh narik kembali. Apapun alasan kita, apapun takdir, apapun pendapat kita tentang pembebasan hutang, apakah dia memberikan kepemilikan atau dia menggugurkan kewajiban, sama aja. Pokoknya mestinya sih enggak boleh balik lagi. Begitu. Jadi Imam An-Nawawi tidak membedakan apakah itu isqat atau ibra atau tamlik. Pokoknya kalau udah dia mau gugurin kewajiban, mau membebaskan orang dari hutang, enggak boleh ditarik lagi. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Fi ahwalin la yajuzu fiha ruju. Wahaba li ibnihi syai'an. Paham ya ini masalah sedekah ini dan juga pembebasan hutang. Kemudian yang ke masalah selanjutnya, wahaba li ibnihi syai'an. Kalau ada orang tua ngasih sesuatu kepada anaknya, fawahabahul ibnu libnihi. Fawahabahul ibnu libnihi. Haji Andre ngasih ke Martini anaknya. Haji Andre bapak nih, anaknya Martini. Martini punya anak Martono. Contoh ini. Haji Andre ngasih motornya ke Martini. Lalu Martini motor itu dikasih lagi ke Martono. Ah begitu. Wahabahul ibnihi syai'an. Haji Andre ngasih ke anaknya sesuatu. Fawahabahul ibnu libnihi, kemudian anaknya ngasih lagi ke anaknya. Haji Andre ngasih motor ke Martini itu lagi anaknya itu motor yang tadi dikasih sama Haji Andre. Apakah Haji Andre ini sebagai kakek boleh pemberian kepada dari Martono itu? Fihi wajahani, ada dua pendapat. Walau matal ibnul mauhubu lahu ba'dama wahabahu min ibnihi. Kalau seandainya, ada dua pendapat nih boleh apa enggaknya, tapi kalau seandainya anak yang dikasih, ini Martini nih, anak yang dikasih, ba'dama wahabahu min ibnihi, dia mati setelah dia berikan itu kepada anaknya lagi Martono, begitu. Jadi Haji Andre ngasih ke Martini, Martini ngasih lagi ke Martono. Habis ngasih itu motor ke Martono, Martini meninggal. Auba'ahu lahu, atau dia jual itu apa namanya motornya. Dia enggak ngasih ke anaknya, cuman dia jual. Fahalil jaddi aidan ruju. Apakah ini masalah beda lagi. Masalahnya beda lagi. Jadi kalau seandainya Martini ngasih lagi ke Martono, apakah kakeknya Haji Andre boleh rujuk? Fihi wajahan, ada dua pendapat gitu. Ada dua pendapat. Tapi kalau ngelihat kepada pendapat sebelumnya boleh. Boleh kan gitu. Karena yang namanya kakek kan sama posisi seperti bapak. Bapak boleh mengambil apa namanya hibah yang sudah dihibahkan. Kemudian masalah selanjutnya nih, kalau seandainya anak itu yang dikasih motor ngasih lagi kepada anaknya, kemudian dia meninggal, auba'ahu, atau dia jual itu barang, auba'ahu lahu, dia jual barang lahu itu kepada anaknya, kepada Martono. Jadi Martini jual motor yang dikasih sama Aja Andre, lalu motornya dijual, duitnya tuh dikasih buat Martono, anaknya. Fahalil jadi, apakah ini kakek si Haji Andre aidan arruju, boleh ngarik lagi duit yang udah dijual itu, duit yang udah di apa, motor yang udah jadi duit dari Martono, boleh ngambil apa enggak? Fihi khilaf, ini dalam hal ini ada perdebatan pendapat. Al-ashah wal-ashah, pendapat yang paling sahih fil kul, dalam masalah semuanya tadi, baik yang pertama atau yang kedua, al-man'u, itu terlarang, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Wala wahabal ibnu li akhi. Nah ini cuman begitu doang jelasin. Al-man'u terlarang. Kenapa terlarang? Karena mungkin bisa jadi pemberinya bukan Haji Andre. Jadi yang boleh rujuk kembali Martini daripada Martono. Kenapa? Karena dia yang memberi. Sedangkan Haji Andre boleh narik ke Martini doang. Kenapa? Karena dia yang pemberi. Sedangkan Haji Andre ke Martono kagak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena pemberiannya bukan dari Haji Andre tapi dari Martono. Mungkin begitu alasannya. Gitu ya. Sedangkan yang sebelumnya bahwa kakek boleh rujuk kembali itu dengan catatan kakek yang ngasih langsung kepada cucunya. Karena di sini al-man'u wal asah, pendapat yang paling sahih itu al-man'u terlarang. Bisa jadi begitu karena memang pemberiannya tidak dia dari dia langsung. Walau wahabal, kita terusin. Walau wahabal ibnu li akhihi al-ain al-mahubah fahal lil abi ar-ruju'. Walau wahabal ibnu li akhihi, kalau seandainya Haji Andre ini ngasih kepada Martini anaknya motor, kemudian Martini wahabal ibnu li akhi, dia kasih ini motor ke saudaranya, jadi ke anak yang lain namanya Mardani misalnya. Jadi Haji Andre punya anak Martini, Mardani. Martini itu motor dikasih Haji Andre, dikasih ke Mardani. Itu fahalil abdu rujuk, apakah boleh Haji Andre rujuk ngambil itu barang mauhub kepada Mardani? Qala al-Umrani, kata Imam al-Umrani, yanbagi alla yajuza lil abi ar-ruju'u qat'an. Mestinya harusnya alla yajuz, tidak boleh bagi seorang bapak narik kembali itu barang qat'an secara qat'i. Maksudnya tidak ada perdebatan di dalam masalah ini. Li'anna al-wahib, ini benar rasanya nih. Li'anna al-wahibah wal akh la yamliku rujuk, itu tidak boleh. Karena yang ngasih itu motor, yang ngasih hibah itu bukan Andre, Haji Andre, tapi Martini anaknya. Wahual akh, itu saudaranya. La yamliku rujuk, dan saudara itu tidak bisa menarik kembali barang yang dihibahkan. Yang bisa narik kembali itu bapak. Sedangkan ini yang ngasih ini bukan bapak nih. Yang ngasih saudaranya. Gitu. Fahal fal abu aula, maka bapak ya lebih-lebih lagi. Maksudnya saudara aja gak bisa, bapak lebih-lebih lagi gak bisa. Karena dia bukan pemberi. Wallahu alam. Jadi kasus yang pertama juga sama tuh. Martini ke Martono ngasih motor dari pemberiannya Haji Andre. Haji Andre gak boleh narik lagi ke Martono. Kenapa? Karena yang memberi bukan Haji Andre. Yang memberi itu Martini. Gitu. Kalau seandainya ngasih itu Haji Andre langsung, Martini hanya sebagai wakil, itu boleh dirujuk kembali. Sebagaimana pendapat sebelumnya kita bahas, orang tua boleh narik lagi. Orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek boleh. Itu dengan catatan dia ngasihnya langsung. Tapi kalau ngasih ke orang lain dulu atau ke anaknya, dia ngasih. Lalu anaknya ngasih ke anaknya lagi. Maka kakek nggak boleh ngambil lagi. Kenapa nggak boleh ngambil lagi? Karena dia bukan pemberi. Yang memberi itu anaknya. Maka anaknya doang yang boleh rujuk gitu. Maka kalau kayak gitu ya narik lagi dalam arti bikin akad baru lagi, akad hibah. Tapi nggak ada ya orang kita tuh bapak udah ngasih narik lagi tuh kagak aneh. Orang tua kita kan sayang semua sama kita. Nggak ada. Kalau atau syabi suja wa idza a'mar syai'an aw arqabahu kana lil mu'maru أي كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. Nah ini perkara yang di Indonesia enggak pernah ada. Sepengalaman saya belum pernah nemu masalah hibah kayak gini. Ini masalah umrah wa rukbah. Al-umrah wa rukbah. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu. Kalau ada orang a'mara memberikan hibah kepada orang lain sepanjang umur, amar itu maksudnya gua kasih nih barang sepanjang umur gua, atau bisa jadi sepanjang umur lo gitu. Kalau kemudian lu wafat, balik barangnya ke gua. Tapi kalau guanya wafat, balik barang itu namanya umroh. Itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, kebiasaan orang Arab. Yang kalau saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi kalau di Indonesia tuh nggak ada begini. Ini tradisi dulu. Idza a'mar wahabtuka hadza as-sayyarati wahabtuka hadhihi as-sayyarata tula hayati. Ini gua kasih mobil sepanjang umur ente. Jadi disyaratin hibahnya. Kalau ntar ente mati balik. Nah, itu namanya umrah. Au arqabahu atau rukba. Rukba itu dari kalimat rokob. Rokob itu memantau. Memantau itu sama seperti umrah. Siapa duluan yang mati. Saling memantau, saling menunggu siapa duluan yang mati. Kalau lu yang mati duluan itu barang punya gua. Kalau gua duluan yang mati barang jadi punya lu. Itu umrah wa rukba namanya. Kana lil mu'mari awil murqabi wali warasati min ba'di. Maka barang umrah atau barang apa rukba itu jadi milik yang mu'mar. Mu'mar itu yang dikasih. Saya nih punya apa namanya punya mobil sama Pak Iwan. Saya ngomong, wahabtuka ya Pak Iwan hadza dara umrah. Saya kasih nih Pak Iwan rumah ini umroh, secara umroh. Maksudnya secara panjang umur saya. Sepanjang umur kita berdua. Nah kalau sudah disebutin umroh begitu, maka ditetapkan oleh syariat, itu mu'mar, barang yang mu'mar itu punya yang dikasih. Buat dia, ntar kalau dia meninggal, nggak balik ke orang pemberi, tapi buat anak cucunya, begitu. Karena kalau disyaratin balik lagi itu namanya hibah dengan syarat, dan hibah dengan syarat itu batil, enggak boleh. Itu namanya umrah. Rukbah juga sama. Kana lil mu'mari wal murqabi, maka itu buat si mu'mar, orang yang dikasih itu, dan juga orang yang murqab sama umrah sama murqabah itu dia juga gitu. Wali warasatihi min ba'di, dan juga untuk anak cucunya keturunannya min ba'di. Idza kata Imam Taqidin al-Syiqi, idza qala syakhsun li akhar. Kalau ada orang mengatakan kepada orang lain, a'martuka hadhihi ad-dar masalan hayatak au ma hayyaitu au ma hayyaita au ma ishta wali aqibika min ba'dik shaha. Kalau ada orang yang ngasih kepada orang lain gitu, amartuka, saya kasih ini kepada kamu, hadhihi dar rumah ini, masalan contohnya, hayatak sepanjang hidupmu. Au ma hayyaita, atau sepanjang kamu hidup. Au ma ishta, sepanjang kamu hidup. Itu juga artinya sama hidup-hidup juga. Wali aqibika, dan ini untuk keturunan kamu setelahmu, min ba'dik setelahmu. Jadi li aqib itu keturunan kamu setelahmu, so itu akadnya sah. Ngomong kayak gitu sah. Ya sah dalam arti ya sah, hibahnya sah, maka itu jadi milik anak cucunya nanti setelah dia wafat. Waliqaulihi sah, karena perkataan ini menjadi sah karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ayyuma rajulin a'maru umra lahu wali akibihi faqala. Siapapun orang mengatakan a'mar, siapapun orang memberikan hibah a'mar sepanjang umur, umrah lahu wali akibihi, dan bagi orang setelahnya, setelah orang yang diberikan itu maksudnya, faqala, kemudian dia mengatakan ataitukaha wa aqabaka mabakiya minkum ahad, aku beri kepadamu barang ini wa aqibaka dan orang-orang setelahmu, mabakiya minkum ahad, tidak tersisa siapapun, fahiya liman utiyaha wa akibihi, maka barang itu untuk orang yang dikasih. Jadi enggak balik ke buat dia nih, tapi untuk orang yang dikasih, dan kalau dia nanti wafat itu untuk keturunannya gitu. Jadi enggak bisa balik lagi. La tarji'u ila sahibiha, dia enggak balik lagi kepada sahibiha, kepada orang yang ngasihnya. Min ajli annahu ata'an, itu karena sebab dia memberikan pemberian, waqa'at fihi al-mawaris, yang itu sudah jadi barang warisan. Kan gitu. Ini kan saya nih ngasih, punya teman namanya Haji Andre misalnya. Saya ngasih ke Haji Andre. Haji Andre, ini mobil buat ente sepanjang umur ente. Kalau sepanjang umur, maka ketika dia wafat, barang itu kan jadi warisan. Karena barang itu sudah jadi warisan, maka nggak bisa dibalikin lagi. Itu namanya umrah wa rukbah. Dan itu tadi ya, umrah wa rukbah itu bukan kebiasaan kita. Ini kebiasaan orang Arab dulu. Dan ini memang dari jahiliyah sudah ada. Karena dulu memang jahiliyah itu orang saling mengikat dengan orang lain itu bukan karena ikatan darah, bukan karena ikatan nasab. Ikatan demen aja. Bahkan dulu sebelum ayat waris turun tuh orang saling mewarisi dengan tibang omongan doang. Dami zamuk hadmi hadmuk arisuni tarisuni. Arisuni tarisuni arisuk. Dami damuk darahku darah hadmi hadmuk tulangku tulangmu. Kamu mewarisiku, aku mewarisimu. Itu orang jahiliyah. Jadi enggak punya ikatan keluarga. Jadi siapa aja yang ketemu dia ngomong begini. Sampai kemudian adat itu sampai pada hibah. Hibah juga dikit. Nah, kata Nabi Muhammad, orang kalau udah ngomong umroh, kalau udah ngomong rukbah, hibahnya maki umroh, hibahnya maki rukbah, ya jadi itu hibah, sah itu hibah, cuman sahnya itu buat orang yang dikasih dan juga keturunan-keturunannya. Nggak bisa balik lagi. Wa in lam yadhkuril aqba. Tapi kalau ada orang yang umroh, tapi nggak nyebutin aqib, enggak umroh doang, amartu ka hadza dartu la hayati. Tapi enggak nyebutin wali akibik. Kalau nyebutin li akibik kan udah pantas, udah benar, langsung jadi keturunan buat keturunan. Tapi kalau enggak nyebutin, ah gimana? Bal qala amartu ka hayatak, akan tetapi dia cuma ngomong amartu ka, saya kasih ini buat kamu sepanjang hayatmu. Shaha aidan fi hayatihi, maka kalimat itu juga sah sebagai hibah umroh. Fi hayatihi sepanjang umur si yang dikasih wali akibi dan juga bagi anak keturunannya nanti min ba'di setelahnya alal jadid menurut qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan ini menjadi boleh artinya kita jalankan sebagaimana bahwa ini umrah untuk hayatnya sepanjang hayat dan untuk keturunannya karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al umrah jaizatun umrah itu hukumnya jaiz boleh. Rahu syekhani diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walau qala amartuka hayatak. Kalau seandainya ada orang yang ngomong. Amartuka hayataka. Saya kasih barang ini buat kamu sepanjang hayatmu. Fa'idha mita. Tapi kalau ente ini meninggal. Adat ilayak maka balik kepada saya. Fahal kama qala. Fahal kama law qala amartuka. Apakah itu juga omongan sama hukumnya seperti amartuka yang mutlak. Wasahih, pendapat yang sahih annahu sihah, yaitu sah orang ngomong kayak gitu sah, enggak apa-apa hibahnya sah. Kan tadi kita sebut ya, umroh itu pemberian sepanjang hayat. Kalau disebutin umroh wali akibika dan untuk anak-anak keturunanmu, itu udah enggak ada perdebatan. Sah itu jadi. Tapi kalau enggak nyebutin li akibika, apakah jadi umroh juga? Jadi umroh juga. Buat dia dan juga anak keturunan enggak bisa balik lagi. Cuman kalau nyebutin ada syaratnya nih. Ha amartuka. Gua kasih mobil buat lu. Itulah hayatika sepanjang umur ente. Fa idza mitna. Tapi kalau ente meninggal. Ah gitu. Ini yang disebut rukbahnya begini. Kalau ente meninggal itu balik buat ane. Nah, ini hukumnya nih jadi umroh. Apa hukum sesuai syaratnya? Kalau dia meninggal jadi balik lagi begitu. Qala itu as-sahih pendapat yang sahih bahwa ngomongan kayak gini sah sebagai umroh wa takunu dan hibahnya li warasati jadi buat ahli warisnya si mauhub lahu. Jadi syaratnya kita batalin. Umrohnya benar, rukbahnya sah. Cuman syarat balik lagi setelah dia meninggal kita batalin. Justru hibahnya itu jadi li warasati untuk ahli warisnya, untuk anak keturunannya al-mu'mar. Wayalgu syarat dan kita batalkan syaratnya. Yalgu syarat, syaratnya kita batalin. Syarat yang mengatakan kalau ente meninggal balik enggak boleh. Hibah enggak boleh begitu. Hibah ya hibah gitu. Entar buat dia, entar buat anak keturunannya. Wallahu alam. Walau qala, kalau seandainya ada orang mengatakan arqabak arqabtuka hadhihi dar. Arqabtuk. Arqabtuka juga sama. Cuman arqabtu raqab rukba itu lebih kepada main tunggu-tungguan mati. Jadi kalau umroh kan sepanjang hayat. Tapi kalau rukbah main tunggu-tungguan mati. Nah kata ulama Syafi'i rukbah dengan umroh sama hukumnya. Syaratnya itu kita batalin. Yang kita benerin hibahnya kepada orang yang di rukbah itu, di mu'mar itu buat dia dan buat anak keturunannya. Sedangkan syarat yang katanya kalau lu meninggal dia balik buat gua, itu kita batalin syarat. Itu namanya rukbah. Dan itu tadi ya. Ini di Indonesia nggak ada. Di Indonesia tidak ada kebiasaan umroh warukbah. Orang kalau ngasih doang. Gitu. Ini kebiasaan orang Arab. Sampai sekarang juga saya belum pernah nemu lagi ada orang kayak begini. Walau qala arqabtuka hadhihi dar. begitu. Au hiya laka rukba. Kalau orang mengatakan arqab tuka, nih buat gua kasih nih rumah nih buat lo. Kalau gua meninggal buat lo, kalau ntar lo meninggal duluan buat gua. Au hiya laka rukba. Ini rumah buat lo rukba, secara rukba. Fahiyya kal umroh, maka hukumnya sama seperti umroh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi rukbah dengan umroh hukumnya itu umroh, yaitu itu untuk mu'mar dan anak keturunan, enggak bisa balik lagi. Kata Nabi Muhammad, al-umroh jaizatun wa rukbah jaizatun, dan rukbah jaizatun li ahliha, bagi ahlinya, bagi maksudnya bagi mu'marnya, bagi murqabnya itu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, riwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairuhu. Wa qala at-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, ini hadisnya hasan. Naam. Qala kata Imam Taqiyuddin al-Lasni, iya betul. Kalau seandainya ada orang yang ngomong ja'altuha laka umri au hayati. Kalau ada orang ngomong ja'altuha, aku jadikan ini nih rumah, misalnya laka buat kamu umri sepanjang umurku, au hayati atau sepanjang hayatku, lam tasih, itu tidak sah. Karena pemberian itu tidak boleh dengan syarat. Lam tasih alal filasah. Tapi mestinya sah ya. Syaratnya aja kita batalin. Pemberiannya sah. Bagaimana? Wallahu alam. Gitu. Mudah-mudahan cukup ya. Tanggung nih satu lagi nih. Bentar besok kita masuk bab luqatah. Wahaba syakhsun li akhar daran faqabila nisfaha aw abdaini faqabila ahaduhuma. Tapi agak panjang nih besok aja nih. Agak panjang emang, bahan. Ngomongnya agak panjang nih. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Kamis. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk terus mengkaji dan mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini besok kita bahas wahaba syakhsun. Jadi masalah, sisa masalah hibah besok insyaallah. Lu jam 6 soh. Banyak kerjaan lu jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon koreksi dari para asatidz, teman-teman, para guru. Ya sekalian kalau besok bisa langsung bab luqatah, kita masuk bab luqatah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon koreksi dari para guru, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.